Rekan-rekan semua yang kami muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini adalah pentingnya ikhlas, tema besarnya ya, pentingnya ikhlas, bahaya ria, dan judulnya adalah ketika ibadahku bukan lagi antara aku dengan dia, tapi dengan si dia. Ikhlas. Di dalam Al-Quran, juz 30 ada soal ikhlas. Ya kan? Tapi anehnya, tidak ada satu kata pun di surat tersebut kata-kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas. Mana kata ikhlasnya? Padahal surat apa? Al-Ikhlas. Lah mana kata al-ikhlasnya? Nah, sebagian ahli hikmah mengatakan, bukan ahli tafsir ya, beda. Sebagian ahli hikmah mengatakan, inilah contoh gambaran ikhlas. Dia ada, tapi dia tertera. Perbuatannya ada, amalnya ada, tapi dia tidak apa? Tidak tertera. Zaman sekarang zaman digital ya kan? Lagi umroh, ceklek, alhamdulillah bisa umroh. Maksud lo apa? Biar banyak yang like, banyaknya orang yang like nggak mempengaruhi sah tidaknya haji kita. Haji mabrur bukan karena apa? Banyaknya orang tahu Anda berhaji ya. Dan betapa banyak kita saksikan seorang bukan seorang lagi ya, jamaah haji nanti ya, ini dampak dunia digital ya, dampak negatif yang harus kita hati-hati. Lebih banyak selfie-nya daripada ibadahnya, ya. Dan ketika kita berbicara tentang ikhlas, Imam Sufyan Tsauri, seorang ulama tabi'in, berkata, andaikan, ini andai ini, berandai-andai beliau, tapi ini andai-andai yang boleh, ya. Andaikan satu sujud, bukan satu sholat, andaikan satu sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, cukup untuk bekalku menghadap Allah. Jadi andainya satu sujud, bukan satu sholat sempurna, bukan. Andaikan satu sujudku, aku ketahui sujudku itu ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai amalan sujud, bagiku itu nyaris cukup sebagai modal aku nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Karena perkataan beliau selanjutnya adalah, karena sesungguhnya bukan ibadah itu yang paling berat dilakukan, tapi menjaga niat ibadah itu yang paling berat dilakukan. Bisa jadi seseorang itu sebelum beribadah sudah ikhlas, awal ibadah sudah ikhlas, namun di tengah-tengah mulai ternodai. Ada yang di awal sudah ikhlas, baru mulai beribadah sudah ternodai. Yang paling parah, dari awal sudah ikhlas. Dan nanti saya sebutkan gambaran bagaimana orang-orang yang tidak ikhlas atau riya. Ya. Lalu Ustaz, apa keutamaan? Apa fadilah? Apa nilai plus? Apa kelebihan orang-orang yang senantiasa berjuang untuk berbuat ikhlas? Saya jawab, kedahsyatan amalan ikhlas tidak bisa dikalahkan oleh amalan apapun. Ya. Kedahsyatan ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat ikhlas nyaris tidak bisa dikalahkan oleh amalan selain itu. Apa buktinya? Di antaranya bahwasanya ikhlas akan mengampuni dosa-dosa masa lampau. Sebanyak apa dosanya? Tentunya hal ini butuh dalil. Kita tidak boleh berbicara agama without a proof, tanpa bukti sahih. Dalilnya adalah sebuah hadis sahih panjang dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Sebuah kisah wanita pelacur. Iya kan? Ketika dia habis mojek malam, ngojek aja lah ya, soalnya kalau habis itu nggak enak kata-katanya. Habis ngojek malam, tengah malam dia pulang, mau pulang ke rumah, di tengah jalan dia melihat seekor anjing yang tawaf mengelilingi sumur. Masa anjing mengelilingi Ka'bah? Ya. Tapi akan ada masanya anjing mengotori Ka'bah. Itu diantara min asyrati sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan itu terjadi. Tapi memang bukan sebentar lagi. Itu terjadi hari Surah Bukhari. Dia melihat seekor anjing yang tawaf di sumur sambil menjulur-julurkan lidahnya. Tahulah dia bahwasanya anjing ini menjulurkan lidah bukan dalam rangka selfie. Karena orang sekarang mau nyanyi anjing sampai anjing pun geleng-geleng kepala. Taulah dia bahwasanya anjing ini kehausan. Waktu itu tengah malam dan dia perempuan dan dia sendiri. Coba ya. Maka ketika dia menghampiri sumur tadi, dia lihat, waduh, cukup dalam juga airnya, tidak ada timba. Apa yang dia lakukan? Dia lepas kedua sepatunya. Lalu salah satu sepatunya dia gigit. Kenapa? Kalau dia pegang, gimana mau merayap? Dia tidak punya jaring. Dia tidak punya kostum Spider-Man, Spider-Wati lah ya. Lagi-lagi man. Maka dia menggigit satu sepatunya, kemudian dua tangan dan dua kakinya merayap di antara dua dinding sumur tadi. Dan dia perempuan. Jangankan perempuan. You have a gun? Punya nyali? Turun sumur? Turun sumur! Dan waktu itu malam. Kita turun sumur siang aja belum tentu berani. Padahal udah ada pengaman loh ya. Udah ada pengaman. Ini gak pakai pengaman sama sekali. Dan kalau kejebur, ya udah. Nobody else, gak ada lagi no. Siapa tolong? Sepi waktu itu. Anjingnya, anjing aja gak bisa ngambil air. Boro-boro, nolong perempuan ini. Setelah sampai di dasar sumur, dia ciduk. Air yang tertampung di sepatu tadi, dia gigit lagi, coba ya. Anda pernah merasakan sensasi menggigit sepatu sendiri? Udah gitu dikasih air. Itu kan gurih-gurih gimana gitu ya. Dikasih air. Dan itu dia gigit dalam mulutnya. Allah. Sampai di atas, dia kasih minum air. Lalu Rasulullah berkata, karena amalan itu Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Tapi tolong, jangan salah pahami dalil. Ada sebagian orang yang keliru nih memahami dalilnya. Oh ya sudah, saya bermaksiat sajalah sepanjang hayat. Mana tahu tengah jalan ketemu. Ada lagi yang lebih ekstrim. Oh ya sudah, kalau begitu saya kan banyak dosa nih, melihara anjing aja kasih minum. Ini kasusnya dia bukan melihara anjing, dia nemu. Jadi jangan menjadikan dalil ini, yaudah melihara anjing kasih minum diampuni terus dosanya. Lah melihara anjing aja udah dosa, gimana mau diampuni dosanya? Dalam sutari sahih dari Imam Muslim, barang siapa yang memelihara anjing di rumahnya bukan untuk tujuan satu, mengamankan ternak, dua, berburu. Jadi mengamankan ternak, boleh ternak yang tambak, boleh ternak sapi. Yang kedua untuk apa? Berburu. Dan yang ketiga, mengamankan perkebunan. Di luar dari itu tidak boleh ada anjing. Polisi gegana darah anjing, ya udah untuk berburu kan? Berburu alat peledak, berburu pelaku dan seterusnya boleh. Yang nggak boleh itu sekedar lucu-lucuan. Yang darah anjing yang imun-imun ini lucu banget pelihara. Nggak boleh. Karena siapa melihara anjing untuk tujuan selain yang tiga ini? Kalau menjaga rumah nggak boleh. Yang kebun boleh, hewan ternak boleh. Berburu boleh, tapi menjaga rumah enggak boleh. Mereka tidak akan masuk. Dan orang yang memelihara anjing selain tiga tujuan ini, katanya Rasulullah, akan ditimpakan baginya setiap satu hari dosa satu kira. Satu kira itu satu bukit Uhud. Jadi satu hari dia dapat dosa apa? Satu bukit Uhud. Dan menurutnya dikatakan sebelum dosa ini setiap hari berkurang pahalanya satu kira. Dan ini lebih sahih. Ya, jadi satu hari berkurang pahalanya satu kira. Kalau pahalanya habis, baru ditimpuk dosa satu kira. Habis. Gara-gara miara anjing. Begitu kiamat, anjing yang bilang lucu banget loh. Gak punya modal lagi ya menghadap Allah. Jadi perempuan ini, para ulama menjelaskan, memang dia diampuni dosanya, tapi bukan mutlak karena dia ngasih minum air kepada si anjing tadi, bukan. Dia setelah memberikan minum air kepada si anjing tadi, malam itu dia bertaubat. Enggak terus ngojek yang alam. Ya, jadi bertaubat dari pelacurannya, dia bertaubat. Jadi kembali belajar agama, kembali beribadah kepada Allah, ya, menyesali dosa-dosanya. Nah, itu. Jadi bukan karena sekedar mengasih minum seekor anjing. Ya. Kenapa? Apa kaitannya dengan tema ikhlas? Kaitannya adalah, bukankah waktu itu tidak ada orang yang melihat? Tidak ada yang melihat tengah malam. Sehingga gak mungkin dengan pamer. Nyong, belokan kia. Perempuan kan mau masuk sumur, pamer otot. Lihat, saya mau masuk sumur nih. Wanita gagah. Dan yang dia bantu adalah seekor anjing. Kalau seekor manusia, dia bantu. Oke, terima kasih mbak, matur suwun sangat ge. Lah anjing, jazakillah khair ya ukht. Nggak bisa. Jadi dia sama sekali tidak berharap pandangan manusia, dan dia tidak berharap terima kasih dari si anjing ini. Dia hanya berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ikhlas inilah diantara keutamaan ikhlas. Mengampuni dosa-dosa masa lampau. Ya. Yang kedua, dan ini juga termasuk perkara yang sangat utama yang akan diraih oleh orang-orang yang ikhlas itu, Allah akan menjaganya dari berbagai macam keburukan. Dan yang paling parah adalah keburukan yang menimpa urusan agama. Jadi hancurnya prinsip agama seseorang bisa jadi itu karena dia tidak ikhlas. Maka jangan heran kalau ada misalnya ustaz, pak kiai, ya, ulama, kok tiba-tiba pindah agama jadi pendeta, kok tiba-tiba tersangka pencabulan, kok tiba-tiba tersangka korupsi. Nah, makanya inilah ketika dia yang seharusnya menjadi tauladan dalam perkara agama, ternyata dia tidak ikhlas dengan ilmu agamanya, maka Allah tidak menjaganya dari keburukan-keburukan. Dan hal ini telah disampaikan oleh seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, "Wa kullama quwwiya al-ikhlas," dan semakin kuat keikhlasan min 'abdin, seseorang, kamulat 'ubudiyyatu, maka penghambaannya kepada Allah juga semakin sempurna. Satu kaidah, belum saya lanjutkan ya. Satu kaidah pertama, tatkala keikhlasan seseorang dalam ibadah semakin kuat, maka penghambaan dia kepada Allah juga semakin sempurna. Penghinaan dia kepada Allah juga sempurna, dalam artian dia menghinakan dirinya kepada Allah, serendah-rendahnya kepada Allah. Dan tatkala ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah telah sempurna, apa kata beliau lagi? Wal ubudiyatu la tatahaqqahu illa bil ikhlas. Dan sempurnanya ibadah tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ikhlas. Maka barang siapa yang ikhlasnya semakin sempurna, dia akan semakin terjaga dari berbagai macam keburukan. Lihatlah kisahnya Yusuf alaihissalam. Godaan yang begitu berat. Bagaimana tidak berat? Yusuf usia berapa? Dalam riwayat satrio dikatakan 19 tahun. Belum genap 20 tahun. Masa di mana gairahku di ujung-ujung kepala sini. Masa di mana tenaga powerful, baterai 100%. Masa di mana keterpikatan kepada lawan jenis berada di puncak-puncak. Masa di mana, saya tanya anak dokteran ya, tingkat kadar hormon testosteron sama anak laki itu kapan? Belum belajar. Kasihan kali dirimu. Kalau ini, kalau harian, saya belum tanya usia, kalau harian, seingat saya pagi. Ya, seingat saya pagi, kadar testosteron sama anak laki itu paling subur itu pagi. Mohon maaf ya kalau saya salah, tolong dikoreksi. Cemiu, bahasa singkatnya, cemiu. Correct me if I am wrong. Nah, pagi itu kan, makanya mohon maaf ketika laki-laki bangun tidur, yang listrik kan. Nah, makanya juga, inilah ya, sunnatullah itu ya, ajaran Islam itu sempurna. Makanya kita dilarang tidur habis subuh. Kenapa? Kalau sudah bangun, hormon-hormon yang telah bergejolak tadi bekerja. Ente tidur lagi, ya mati lagi ya. Makanya jangan heran di barat sana banyak orang yang mandul sampai menciptakan Viagra. Kenapa? Gak pernah bangun subuh. Kalau terbangun tidur lagi. Makanya Rasulullah subur. Makanya orang Islam itu subur. Kenapa? Ya jam 3 udah bangun. Ada yang narik di sawah, ada yang metik kangkung, ada yang nyapu halaman rumah. Habis subuh gak tidur. Nah, jadi Yusuf waktu itu, saya tidak ceritakan dari awal ya, gak usah. Yusuf waktu itu kan tumbuh menjadi laki-laki yang gagah, tampan, rupawan. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwasanya ketampanan Yusuf ibarat ketampanan separuh laki-laki di bumi ini. Jadi separuh laki-laki paling tampan di muka bumi ini dizip jadi Yusuf. Ya, jadi separuh penduduk bumi ini jadi diklasifikasikan ya, ini yang tampan, ini yang sangat tampan, yang ini yang tidak tampan. Nah, yang tampan-tampan ini, ganteng-ganteng ini, kegantengan ini dikumpulkan dalam satu titik, kemudian diletakkanlah kepada wajahnya Yusuf alaihissalam. Zulaikha yang tadinya pandangan seorang ibu kepada anak, pandangan seorang atasan kepada bawahan, pandangan seorang majikan kepada pembantu, berubah menjadi pandangan seorang wanita kepada laki-laki. Maka dia pun berhasrat, dia pun berkeinginan melakukan itu kepada Yusuf. Akan tetapi bagaimana mungkin, membaca saja masih sulit. Bukan, itu iklan dulu di TVRI. Bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan? Sementara apa? Pertama, suaminya di rumah. Dia nyalinya gak terlalu kuat lah, masa ada suami selingkuh. Dan yang kedua, saya ini majikan. Masa jatuh cinta sama pembantu? Ya bisa aja sih itu terjadi di FTV kan. Nah, gimana itu bisa terjadi? Tapi gengsinya akhirnya terkalahkan oleh birahinya. Dan yang paling dia tunggu-tunggu adalah lakinya, suaminya ini dinas keluar kota. Ih bener. Gak berapa lama suaminya ngomong, "Tid, berapa waktu lagi aku mau kemari? Mana bang? Jauh. Invasi ke dalam sana. Wih, berapa lama bang? Ya cukup lama. Sama siapa aja? Kayaknya nih bawa semua laki-laki tanggung-tanggung. Aduh bang. Nah, di depan aduh bang. Di belakang yes, yes, yes. Rencananya bisa saya jalankan." Hanya berangkatlah suaminya. Seluruh pembantu dikasih cuti. Siapa yang gak dikasih cuti? Yusuf lah, Yusuf bukan sedikit itu harus apa? Semua pembantu dikasih cuti, yang tak cuti Yusuf. Maka ketika semua sudah keluar, jendela-jendela ditutup, kamar sudah dikasih kelambu-kelambu yang warna, yang ya warna-warna romantis, kasih bunga-bunga, pengharum. Dia pun berpakaian-pakaian yang tipis tapi menerawang. Yang kayak gini kan bikin penasaran kan? Ya kan? Tipis tapi menerawang. Kalau pendek kita gak penasaran kenapa? Bustelah. Oh kayak nana. Ya tapi kalau tipis menerawang ini gak penasaran ada apa di balik itu. Itu yang digunakan pakai tipis murah. Aromanya subhanallah. Nah, dia panggil lagi Yusuf. Apa katanya Allah dalam Al-Qur'an menceritakan kisah ini? Wa qalat haytalak. Wa qalat haytalak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaay. Katanya Yusuf. Wanita itu berkata, haytalak itu kalau bahasa kitanya, sini dong. Nah, bahasa saya praktekkan, nanti jadi lagi bete saya. Ya. Sini dong, duduk sini, mari. Masuk Yusuf kan? Setelah masuk, mulailah dikunci pintunya. Waduh, Yusuf baru sadar, ini kejebak nih. Dari kejauhan, awalnya jantung Yusuf nggak terlalu kencang. 10 meter tambah kencang. 5 meter. Dulu saya beatbox sebelum dapat hidayah. Gak nyangka ya. Ya itulah hidayah. Hidayah itu gak pandang bulu. Terkadang yang goblok dapat hidayah, yang pintar gak dapat. Terkadang yang miskin dapat hidayah, yang kaya gak dapat. Terkadang yang jelek gini aja gak dapat hidayah. Ya. Ketika sudah dekat, apa katanya Yusuf? Qala ma'adallah. Apa kata Yusuf kepada perempuan ini? Ma'adallah, Allah bersama kita. Maksudnya Allah melihat kita ini. Hei engkau wanita, Allah melihat kita. Don't you afraid? Kamu gak takut sama Allah? Nah, tapi kan namanya orang udah nafsunya udah di sini kan, udah gak ingat lagi kan, udah sulit untuk dinasihati kan. Yusuf pun mencoba lari. Ketika Yusuf lari, langsung lari menuju pintu, membuka pintu. Si wanita itu pun berlari menuju pintu. Coba lihat. Inilah salah satu ciri orang ikhlas. Cara beramal itu seperti itu. Si Yusuf berlari menuju pintu. Wanita ini berlari menuju pintu. Amalnya sama gak? Amalannya sama gak amalnya? Sama, sama-sama berlari menuju pintu. Yang membedakan apa? Niatnya. Makanya ada kaidah usul dalam usul ibadah. Bisa jadi seseorang amalnya sama, tapi ganjarannya berbeda. Karena niatnya berbeda. Bisa jadi yang satu dapat pahala yang 10, yang satu pahala segini. Bisa jadi yang satu dapat pahala, yang satu gak dapat pahala sama sekali. Memang gak dapat dosa juga. Dan bisa jadi yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Amalnya sama. And for example, untuk kasus Yusuf ini, lari-lari sama pintu. Yusuf lari ke pintu, Zulaikha lari ke pintu. Tapi Yusuf berlari niatnya menyelamatkan diri dari perbuatan zina. Zulaikha berlari menuju pintu mengajak Yusuf berzina. Ah, lihat. Niatnya beda, amalnya sama. Ya udah ganjarannya berbeda lah. Ketika terbuka pintu, aduh, mantri inyong. Ternyata Al-Aziz gak jadi berangkat. Penerbangan delay. Lagi berangkat. Melihat hal tersebut, memerah kemudian wajahnya. Al-Aziz. Apa kata Al-Aziz? Apa hukuman yang paling pantas bagi orang yang menusuk dari belakang? Kalau bukan dihukum mati, dipenjarain. Jadi akan dieksekusi, akan diputuskan hari itu juga, detik itu juga, salah seorang keluarga besar sang menteri ini menginterupsi sebentar wahai tuan. Apa katanya Allah dalam Al-Qur'an? In kana qamisuhu quddami qubul fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu quddami qubur fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Apa katanya si penasihat keluarga besarnya ini? Kalau baju Yusuf yang robek bagian depan, maka wanita ini jujur. Fasadaqat. Wanita ini jujur. Wa huwa minal kadzibin. Yusuf itu berdusta. Wa in kana qamisu qudda min dubur, dan kalau bajunya sampai di bahagian belakang, fa kadzaba wa huwa minas shadiqin, wanita ini berdusta, Yusuf itu yang jujur, yang benar. Ketika sang suami melihat baju yang sobek justru bagian belakang, karena tidak pernah ada kasus ceritanya orang mau memperkosa menghubungi calon korbannya. Mana ada begitu? Ya kan? Ah, ketika dilihat, waduh, berarti tersangkanya istrinya sendiri. Nah, coba lihat apa katanya Allah menceritakan kisah Yusuf. Walaqad hammat bih, katanya Allah. Walaqad hammat bih. Sesungguhnya wanita itu bermaksud melakukan itu kepada Yusuf. Wa hamma biha. Dan sejatinya, artinya secara kelaki-lakian Yusuf pun sebenarnya ingin berbuat itu. Akan tetapi katanya Allah, laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah Yusuf tidak melihat petunjuk dari kami, artinya para ulama berbeda pendapat. Apa yang dilihat Yusuf ketika wanita ini menggodanya? Ada ulama mengatakan Allah menampakkan sosok malaikat yang marah. Ya, intinya Allah memberikan petunjuk kepada Yusuf sehingga Yusuf takut kepada Allah. Lalu apa katanya Allah menceritakan Yusuf? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah caranya Allah memalingkan Yusuf dari perbuatan zina. Kenapa Allah bantu Yusuf? Kenapa Allah selamatkan Yusuf dari perbuatan zina? Innahu min ibadina mukhlasin. Coba lihat ini. Karena Yusuf itu termasuk diantara hamba-hamba kami yang ikhlas. Waktu itu Yusuf belum jadi nabi loh ya. Jadi tidak bisa kita kaitkan dengan dalil, wah Yusuf kan nabi, nggak bisa. Waktu itu Yusuf belum jadi nabi, pemuda biasa. Allah bantu, Allah selamatkan Yusuf dari perbuatan maksiat karena apa? Karena Yusuf senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita mengambil pelajaran. Kalau ada seorang abdi dakwah, kalau ada seorang ustaz, kalau ada seorang mubalig, kalau ada seorang kiai sering terjatuh dalam perbuatan maksiat, baik itu maksiat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, bisa kita pastikan amalan ibadah dia tidak ikhlas kepada Allah. Dia menjadi aktivis dakwah karena ingin disebut aktivis. Dia menjadi aktivis dakwah karena ingin mempertebal kurikulum vitae. Kan keren kan? Nanti taruh sama akhwat gue, CV 2015-2016 anggota 16-17 ketua. Keren kan? Kan tebel CV-nya. Daripada 2015-2020 ya kuliah doang. Kan gak keren. Nah ini, makanya jaga niat. Jaga niat. Jadi dengan ikhlas, seorang dai mengajarkan umat dengan ikhlas, seorang aktivis dakwah berdakwah di kampus dengan ikhlas, maka Allah akan menjaganya dari berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Ya, bahkan iblis pun bersumpah. Apa sumpahnya iblis? Qala, iblis berkata, Rabbi, ya Allah, bima aghwaytani, berhubung engkau telah melaknatku, mengutuk, la uzayyina lahum, akan aku hiasi di mata manusia itu, fil ard, amalan mereka di bumi itu seolah-olah amalan itu adalah amalan yang baik. Itu katanya iblis, sumpahnya iblis kepada Allah, ya Allah, berhubung engkau telah mengutuk aku sampai kiamat dan kutukan yang berlaku ya abadi, maka akan aku pastikan, akan aku jadikan manusia memandang baik perbuatan jahat, memandang bagus perbuatan yang buruk. Dan nyaris tidak ada yang selamat di antara mereka, ya Allah, illa, katanya iblis, illa ibadaka minhum humul mukhlasin. Kecuali sedikit saja yang selamat. Siapakah itu? Hamba-hambamu yang ikhlas kepadamu. Oh coba ya. Iblis memberikan nasihat. Luar biasa. Iblis memberikan nasihat. Ya Allah, semua manusia akan aku buat tergelincir. Yang tidak tergelincir sebagian kecil. Siapakah mereka? Innau min ibadika mukhlas. Mereka itu segelintir hamba-hambamu yang senantiasa berbuat. Ya, nah ini faedah yang kedua. Sampai jam berapa? 15. Sekitar 35 menit lagi ya. Faedah yang ketiga. Ketika seseorang itu menjaga keikhlasan dalam hal, maka Allah akan sering menolongnya di kala sempit. Sering memudahkan sesuatu yang sulit, sering melapangkan sesuatu yang tadinya kecil, dan sering memberikan solusi yang tadinya kelihatannya rumit. Ini faedah ikhlas. Jadi Allah akan mudahkan urusannya, dipermudah oleh Allah. Maka bisa jadi ada seseorang yang secara kadar intelijensia, mohon maaf ya, saya tidak mendiskreditkan orang-orang yang dari sisi intelijensi IQ-nya rendah, bukan. Bisa jadi seseorang yang secara intelijensia, secara kecerdasan, dia kurang, kalah dibandingkan orang lain. Tapi karena dia ikhlas belajar agama, dia bermudah. Belajar bahasa Arab 3 bulan udah bisa muyassar. 3 bulan berikutnya mukhtamar. 3 bulan berikutnya mulakhas. 3 bulan berikutnya qawaidul asasiyah. Subhanallah. Padahal dia dari fakultas misalnya apa yang paling rendah, masih grade-nya di UGM. Gak usah sebut merek lah ya. Fakultas jurusan X lah ya. Yang secara pasti grade 40%. Kedokteran berapa? 68 sekarang. Ya sekitar itulah ya. Saya nggak update lagi. Bisa jadi nih ada anak yang secara akademis dia kuliahnya di jurusan yang tidak favorit, bahkan tidak masuk pilihan orang-orang lah, kalau nggak paksa. Sekedar bawa jaket UGM kan keren, jurusannya dihilangkan. Bisa jadi daya tangkap dia, daya hafal dia, daya belajar dia, kemampuan dia menyerap ilmu-ilmu agama melebihi orang-orang yang di jurusan lebih tinggi, yang lebih favorit, yang lebih prestis. Kenapa? Karena dia ikhlas belajar agama. Maka dari itu kepada rekan-rekan sekalian adik-adik saya yang dicintai, jangan salahkan penerisnya, jangan salahkan gurunya, jangan salahkan ustaznya. Kok saya nggak mudeng-mudeng? Perbaiki niatmu. Di dalam belajar agama Islam, intelijensi itu nggak terlalu berpengaruh. Memang ada namanya bakat, ya kan? Memang Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, 9 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta', ya wajar. Memang itu bakat alami. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Jangan terlalu bersandar kepada kecerdasan. Tidak ada yang menjamin, kok. Tidak ada yang menjamin. Bahkan beberapa rekan saya, adik-adik, bukan rekan lagi, adik-adik ngajar bahasa Arab muridnya itu udah orang-orang hebat lah, yang ada yang dosa. Sementara dia aja jurusannya biasa-biasa aja, tapi dia bisa mengajar. Ilmunya melebihi orang yang lebih tinggi secara intelijensi. Ya, jadi kalau Anda mau belajar agama, cepat masuknya. Terutama belajar bahasa Arab sebagai ilmu alat, luruskan dulu niat. Kalau enggak lurus niatnya, saya bisa jamin sampai kamu enggak akan bisa nyerap ilmunya. Kalaupun ada sebagian orang yang pintar agama, tapi padahal dia enggak ikhlas, niatnya belajar agama saya, itu istilahnya istidraj. Dia tujuannya belajar agama untuk merusak, bukan untuk memperbaiki, untuk merusak orang lain. Dia tujuan belajar agama untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Banyak loh orang yang merusak Islam hafal Quran minimal 10 juz 15 juz, tapi tujuannya menghafal Quran untuk menjelek-jelekkan, untuk merusak ajaran Islam. Allah pikir dia hafal, biarin, itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Hukumannya Allah tunda. Dikasih kenikmatan terus. Nih makin terkenal, makin ngetop, makin kaya, makin sukses, makin banyak follower. Dan seterusnya, istidraj. Ada sebuah kisah Al-Imam Malik. Beliau penulis kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang pertama kali. Jadi sebelum-sebelumnya kitab hadis tidak dibukukan secara spesifik. Imam Malik yang pertama kali berisi 4000-an hadis yang dihafal oleh Imam Syafi'i selama 14 hari. Beliau waktu itu di zaman Imam Malik ada 20-an lebih ulama lain yang menulis kitab judulnya Al-Muwatta. Lalu ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuan Guru, Imam Malik, udah banyak tuh ulama-ulama lain menulis kitab Al-Muwatta, kenapa juga engkau menulis Al-Muwatta? Apa katanya Imam Malik? Maka lillahi bahwa abqa. Apa-apa yang atas nama Allah hanya karena Dia, bukan karena selain Dia, itulah yang kekal. Sekarang coba tanya para penuntut ilmu yang di pondok, yang di Al-Azhar Mesir, yang di Saudi Madinah, yang di Pakistan, tanya kitab Al-Muwatta karangan siapa? Ya tahunya Imam Malik. Padahal di zaman Imam Malik 20-an lebih ulama menulis Al-Muwatta. Tapi kadar keikhlasan itu yang membedakan. Arba'in Nawawiyah, tulisan Imam Nawawi, di zaman beliau 60. Dan sebelumnya ada puluhan ulama lain menulis Arba'in, tapi tidak ada yang terkenal sampai sekarang. Siapa yang boleh ditanya, tahu gak Arba'in? Tahu, tulisan siapa? Imam Nawawi. Padahal gak ada itu sana. Itulah. Sama seperti Imam Nawawi ditanya murid-murid, dan kenapa Imam gak tulis Arba'in? Banyak ulama-ulama sudah menulis. Apa katanya beliau? Maka narillahi fahuwa. Apa-apa yang kenal Allah itu yang kekal. Dalam artian dikenal sepanjang masa. Abadi kaya. Makanya di zaman Rasulullah, dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan sahih insyaallah taala, bahwasanya ada seorang badui baru masuk Islam. Seorang badui baru masuk Islam. Lalu dia ikut perang. Ini baru masuk Islam, belum sholat. Kenapa bisa masuk Islam itu pas mau berangkat perang? Bahkan pas mau perang. Subhanallah. Masuk Islam. Terus dia berbayat kepada Rasulullah. Bayat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu si badui ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam ubayyi'ka ala an akhudha ghanimatan." Wahai Rasulullah, saya membaiatmu bukan karena buat dapat harta ghanimah rampasan perang. Bukan itu saya mau. Rasulullah balik tanya, mau membaiat kepadaku ikut perang? Mau apa? Lalu si badui ini berkata, innama bayatuka, sesungguhnya saya membaiatmu, ayyadukhula sahman min huna wa asyara ila rakabatai wa kharaju min huna. Saya membaiatmu masuk Islam dan ikut berperang membela agama Islam, membela engkau wahai Rasulullah. Niat saya supaya ada sebuah busur, sebuah anak panah yang paling tajam masuk di leher kanan saya, memutus urat leher saya, kemudian tembus di sisi kiri leher saya. Jadi dia ingin apa? Mati syahid. Itu niatnya. Lalu Rasulullah berkata kepada orang ini, intasdukillah yasdukta. Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah akan membenarkan ucapanmu. Jadi Rasulullah tidak mengatakan, ah yang benar lo, enggak. Jadi Rasulullah bukan tukang uji. Jadi Anda jangan jadi tukang uji. Ya, jangan jadi tukang uji niat orang. Ini fatal. Dan ada orang paling karena kita itu menghukumi seseorang itu zahirnya, tampaknya seperti apa, ya itu kita hukumi. Jangan hukumi niat orang. Ah, ada Pak polisi bantu-bantu. Nah tuh di foto, enggak ikhlas tuh. Soalnya ada beredar kan, dari divisi humas Polri mengupdate status polisi membantu ini, polisi membantu ini. Wah enggak ikhlas. Urusan apa? Kita tuh urusannya bukan urusan niat orang, niat antara pengawal dengan Allah. Maka Rasulullah ketika kesimpulan ini berkata seperti ini, niatnya ingin tembus anak-anak dari leher kanan, memutus sumbat nadinya, tembus di leher kiri, itu maunya dia. Katanya Rasulullah, tak mungkinlah istukta. Kalau kau jujur kepada Allah, Allah akan benarkan ucapanmu ini. Selesai pertempuran. Rasulullah cari-cari. Mana baju ini? Oh, dapat. Memang benar. Dia tersungkur. Wajahnya ceria, tersenyum. Dan di lehernya telah tembus sebuah anak panah yang tajam. Masuk dari sebelah kanan, keluar dari sebelah kiri. Ya. Jadi dengan ikhlas Allah akan mudahkan perjuangan Anda. Maka seorang dokter yang berjuang ingin apa namanya ya, saya ingin berjuang memberantas penyakit apa di desa anu yang terpelosok. Ketika ada ikhlas Allah akan mudahkan jalan Anda. Saya berniat menjadi dokter, saya akan mengikhlaskan bagi pasien-pasien yang miskin. Meskipun mereka membayar, meskipun mereka tampak mampu, tapi saya tahu mereka miskin. Bahkan mereka membayarnya pakai uang 10.000, 5.000. Receh. Anda ikhlas, Anda ikhlas sudah jadi Allah akan mudahkan. Ya. Maka Rasulullah ketika mendapati si badui ini, apa katanya Rasulullah? Sadaqallah wa sadaqallah. Dia jujur kepada Allah, maka Allah tampakkan kejujurannya. Subhanallah. Nah. Yang keempat, faedah ikhlas akan mempengaruhi besar kecilnya ganjaran. Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in berkata, "Rubba min 'amalin saghirin tukabbiru bin niyyah, wa rubba min 'amalin kabirin tusaghiru bin niyyah." Subhanallah. Inilah ucapan ulama dulu ya, singkat tapi mengena. Apa kata beliau? "Rubba min 'amalin saghirin tukabbiru bin niyyah." Betapa banyak amal yang kelihatannya kecil, sepele, remeh, tapi menjadi besar di sisi Allah Ta'ala karena lurusnya niat. Dan sebaliknya, wa rubba min 'amalin kabirin, dan betapa banyak amal yang kalau orang melihat, amalnya luar biasa. Waduh, gua enggak bisa deh beramal kayak begitu tuh. Sampai orang takjub dengan amalnya. Apa katanya Al-Imam Ibnu Mubarak? Wa rubba min 'amalin kabirin, betapa banyak amal yang kayak kayak dilihat orang besar. Tusaghiruhu bin niyyah, kecil karena rusaknya niat. Jadi sebelum beramal berjuanglah dengan niat. Ya. Sehingga Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, sebuah kitab tasawuf itu lurus, beliau berkata, "Al-a'mal tafaddal bima yatafaddal fil qulub." Amal itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan apa yang ada di hatinya. Bisa jadi seseorang sholat bareng, tadi sholat asar bersama ya, sholat berjamaah, sholat asar bersama. Ada dua orang. Ada enggak mau bajunya sama ini? Enggak ada ya. Ada dua orang sholat berjamaah di masjid, bajunya sama, kokonya sama, celananya sama, pencinya sama. Ini karena kayak anak yatim piatu loh, anak panti asuhan. Nah, sama-sama kan seragam kan? Nah, sholat secara zahir, secara lahiriah sama semua. Pencinya, kokonya, celananya, sarungnya, mukenanya kalau yang akhwat sama. Di masjid yang sama. Sop pertama sama-sama sop pertama, imamnya sama. Nah, jalan, masa imamnya berbeda. Imamnya sama, tapi katanya imam Imam yang bisa jadi yang satu pahalanya menembus langit, yang satu nggak sampai ujung mata kaki. Subhanallah. Gambaran yang paling gampang. melihat sholat tarawih. Orang yang ikhlas, dia akan semakin semangat di ujung. Orang yang tidak ikhlas, ya udah, syahid kita menjadi. Ya, kenapa? Ya, ibadahnya trendy-trendian, ya kan? Booming-boomingan. Ibadahnya booming-boomingan. Booming malam pertama kan ramai. Kok ibadahmu ramai sih? Ramai sih. Jadi bukan nyari barokahnya, subhanallah. Ya, jadi Anda bisa mengamati tarawih, itulah cara mengamati. Bukan bagus-bagus kita menghukumi orang, bukan. Kita menghukumi diri kita sendiri. Ketika Ramadan tarawih, apakah semakin malam terakhir semakin bersemangat atau semakin loyo? Kalau semakin loyo, pertanda niat kita belum benar. Ya. Yang kelima, di antara pentingnya niat, bisa merubah yang tadinya mubah, sekadar mubah, jadi paham. Subhanallah. Makanya enak nih bermain-main dengan niat, dalam artian memanage. Ikhlas bisa merubah amalan-amalan yang tadinya sekadar mubah jadi ibadah. Contoh, tidur. Pernah tidur? Tidur. Biasanya kalau mahasiswa ini, ya artinya pecinta buku lah ya. Tidur tuh pas sambil baca buku, ya enggak? Masuk kamar, 10 menit pertama konsentrasi tingkat tinggi. 10 menit kedua kadar oksigen berkurang. 10 menit ketiga mulailah jantung melemah. Buku pun mulai jatuh ke wajah. Semakinnya nyala apa? Matanya ketutupan, gelap. Begitu. Kalau Anda tidur, sekedar tidur, ya udah sekedar tidur, just tidur. Tapi kalau Anda tidur, jadi pas baca buku, niat dulu ah. Ya Allah, kalau saya nanti ketiduran pas baca buku ini, mudah-mudahan tidur saya ini bisa menambah tenaga saya untuk nanti ibadah sholat subuh, untuk nanti kuat bangun malam tahajud yang mulai. Ternyata Anda gak bangun tahajud, dapat pahala gak? Dapat pahala tahajud, asal niatnya benar, bukan sekedar omdo. Kalau orang bisa Anda omdoin, tapi kalau Allah bisa diomdo-omdoin gitu. Berniat, Anda cuma berniat loh ini, ya Allah. Makan, minum kayak gini, minum kayak gini. Saya berniat supaya suara saya tetap kencang, gaspol. Ya, berniat supaya apa? Bisa supaya orang lebih jelas mendengar suara saya. Dapat pahala daripada sekedar minum pak begini. Sekedar minum pak yang hilang haus tak. Makan. Ketika Anda makan, niatlah. Niat apa? Menghabisi jatah teman misalnya. Jangan zalim. Enggak boleh lebih ngambil dari porsi yang sesuai kadar. Jadi kalau teman-teman Anda mengambil dengan 2 jari, Anda enggak boleh 3 jari. Apalagi 5 jari. Apalagi dimasukin ke kaki. Jadi ada di antara Anda makan. Kalau teman-teman yang Anda lihat rata-rata ngambil 2-3, Anda enggak boleh lebih. Zalim. Itu zalim. Tapi kalau bayar resep enggak zalim, ya. Nah, itulah pentingnya niat. Yang tadinya mengubah jadi apa? Pahala. Bahkan suapan, nih ya, suapan, tahu suapan ya, bukan suap penyuap, ya. Suapan seorang suami kepada istrinya diniatkan, ya Allah, ini sedekah saya untuk istri saya, ya Allah. Mudah-mudahan bertambah tenaganya untuk mengurusi rumah dan mendidik anak-anak saya. Pahala asal istri sendiri. Aneh bojone wong yang dosa. Mau seikhlas apapun kalau istrinya orang yang gak dapat pahala, eh. Ikhlas. Istrinya siapa? Tangga. Sama saja. Dan keenam, faedah ikhlas. Anda akan menjadi orang yang paling bahagia. paling bahagia. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan harta, banyak orang mengejar kebahagiaan dengan pangkat, banyak orang mengejar kebahagiaan dengan tahta, banyak orang mengejar kebahagiaan dengan bergonta ganti wanita, banyak orang mengejar kebahagiaan lewat bermain Dota. Tidak bermaksud menyinggung. Soalnya ada pelan setan goda laki-laki itu ya, kalau nggak tahta, harta, Dota. Sampai diputusin pacarnya gara-gara kecanduan Dota. Orang yang ikhlas, wah masya Allah, dia akan bahagia sekali. Tahu kenapa? Karena terkadang begini loh, sempitnya hidup kita itu terlalu memikirkan apa? Omongan orang. Sempitnya hidup kita, gelisahnya hidup kita, sulitnya hidup kita, sumpah. Rumahnya lapang tapi terasa sempit, mobilnya mewah tapi serasa goblok, istrinya cantik tapi serasa jelek. Kenapa? Karena terlalu sibuk, semua diserap, didownload setiap ucapan orang. Yang dia pikirkan adalah bagaimana orang memandang saya. Padahal kalau Anda yang hidup itu lempang, bahagia, nyaman, tentrem, cuma satu rumusnya. Apa yang Allah lihat kepada saya? Maksudnya begini, ya Allah, menurut engkau Ani ini bagaimana? Itu yang Anda sibukkan. Tatkala Anda sibuk dengan ini, I don't care what are the other people talking about me. Gak peduli. Iya? Ketika ikut aktivis di awal kampus, hati-hati itu nanti jadi Islam ekstremis, masa bodoh. Prinsipnya begitu, tapi jangan bilang sama orang masa bodoh. Ya, kita itu berdakwah dengan hikmah. Ya, dituduh macam-macam, difas. Jangan pikirkan omongan orang. Hidup kok mikirin omongan orang? Apa omongan orang bisa menghidupi? Kagak. Ya, ini masalah. Nah, orang ikhlas. Ketika dia berdakwah dengan ikhlas, belajar agama dengan ikhlas, dia nggak peduli orang apa. Saya pertama kali menumbuhkan jenggot. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang udah agak lempar. Zaman saya dulu, ya saya udah tua, udah 31. Ya walaupun masih baby face. Ya baby, angkatan 70-an. Nah. Pertama kali, wow. Lewat, tiba-tiba ada yang lembek. Ada yang lembek. Iya bener. Jadi ya nih. Bahkan terkadang ucapan-ucapan sini seperti ini bukan muncul dari orang lain, muncul dari keluarga sendiri. Tapi alhamdulillah keluarga saya enggak. Ya, jadi jangan terlalu sibuk memikirkan omongan orang. Maka tatkala kita ikhlas, yang kita kejar adalah komentar Allah terhadap kita, bukan komentar orang. Yang terakhir, sebenarnya ada 24. Jadi saya pas isi daurah tentang ikhlas itu satu hari full, jam 8 sampai jam setengah 6 maghrib. Tapi karena waktunya mepet, ya saya singkat aja. Saya pilih-pilihkan. Yang terakhir, ikhlas merupakan sebab utama husnul khatimah. Sebab utama apa? Husnul khotimah. Artinya ditutup kehidupan kita dengan penutupan yang paling bagus, dengan ikhlas. Ada sebuah kaidah mengatakan al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya dalam suatu hadis yang sahih, panjang hadisnya, tapi saya ceritakan saja. akan ada di antara umatku, katanya Rasulullah. Ini hadisnya termasuk di dalam hadis sahih. Ya. Amalan bi'amalin ahli jannah, katanya Rasulullah. Inna min ummati, akan ada di antara umatku ya'malu, mereka beramal bi'amalin ahli jannah, dengan amalan penduduk surga. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu langkah lagi. Artinya udah dekat banget ya dengan surga. Akan tetapi takdir Allah mendahulunya, di penghujung hidupnya dia berbuat dengan amalan penduduk neraka. Lantas dia pun menjadi penduduk neraka. Dan betapa badan ada pula di antara umatku, wa inna min ummati, ada di antara umatku itu ya amal bi amal ahli nar, beramal dengan amalan penduduk neraka, dan takdir telah mendahulunya dia beramal di penghujung hidupnya dengan amalan penduduk surga, dia pun masuk surga. Nah, penggalan pertama yang kita bahas, akan ada di antara umatku, katanya Rasulullah, beramal dengan amalan penduduk surga, jarak dengan surga tinggal satu jengkal, satu hasta, satu langkah, tapi dia beramal dengan penduduk amalan penduduk neraka di penghujung hidupnya, jadi penghujung. Nah, para ulama mengatakan ada dua sebab utama, dua tafsiran, ya, kenapa maksud Rasulullah ada seorang di kalangan Rasulullah itu yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi malah yang belum merokok. Para ulama menjelaskan dua sebab maksudnya, dua tafsiran. Tafsiran pertama, dia beramal dengan amalan penduduk surga, artinya dia orang soleh, kayaknya soleh, nah gitu loh. Maksudnya amalan yang dia lakukan ini kayaknya amalan soleh, padahal bukan amalan soleh. Kayaknya lo ya, ngerti maksud saya. Jadi amal ibadah dia itu bukan made in Allah, bukan made in Rasulullah, tapi made in Pak Kiai. Nah, dia beramal 4444 kali zikir apa itu? Ada yang tahu zikir apa itu 4444 kali? Masalah benar ya? Baca ini di saat ini. Ada pula yang menggunting Al-Quran bagian tengah di surat Al-Kahfi yang cetak merah, waliyat al-Aqtaf, dipotong, fotokopi yang ekstrim dipotong lah, dibaca. Latif. Buat apa? Ada yang tahu mana al-latif apa? Halus, sangat halus sampai gak kelihatan. Nah dia berniata apa? Ya latif, biar bisa ngilang. Kalau udah ngilang bisa ngintip cewek mandi. Dia beramal gak? Kayaknya soleh kan? Dikiran lo ya, dan dari Al-Quran lo ya. Tapi ya, made in Pak Kiai amalnya, bukan made in Allah, made in Rasulullah. Itu sebab pertama. Sebab kedua, maksud Rasulullah ada di kalangan umat beliau yang beramal penduduk surga, itu maksudnya memang amalan dia benar-benar amalan soleh sesuai petunjuk Rasulullah, akan tapi dia beramal bukan karena Allah. Caranya udah benar, tapi tujuannya, haunya udah benar. Ya, haunya bagaimananya sudah benar. But for who, untuk siapanya, dia enggak benar. Dan ketika penghujung hidupnya, Allah bongkar busuk-busuknya. Sepintar-pintarnya tupai melompat, mesti satu kali jatuh juga. Sepintar-pintarnya menyembunyikan bangkai, mesti satu hari kecium juga busuknya. Demikianlah orang yang tidak ikhlas niatnya, disimpan, ditutupi itu. Penghujung hidupnya udah kelihatan. Ya, na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Terakhir kita masuk ke bagian riya. Ini jamnya telat 5 menit ya. Ya, untuk jamaah soalnya. Jadi kalau aku banyak kelamaan, aku masih jam segitu enggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau untuk khotib cepatnya 10 menit. Baru khotib pertama, udah. Itu ide. Boleh diterima, boleh enggak? Sebaliknya, orang yang riya, sebagaimana tadi ikhlas adalah orang yang paling bahagia di dunia, orang yang riya itu orang yang paling menderita. Saya katakan ya, orang paling menderita itu bukan orang miskin, bukan orang lemah, bodoh, bukan orang yang cacat fisik, bukan. Orang paling menderita itu orang yang riya. Dia menderita ketika sebelum beramal, dia menderita ketika beramal, dan dia menderita setelah beramal. Subhanallah. Kok bisa, Ustaz? Kok bisa orang riya itu menderitanya sampai se istilahnya kalau katanya orang Jakarta segila ini deritanya. Saya kasih gambaran. Seseorang yang tidak ikhlas kepada Allah, dia akan menderita sebelum beramal. Contohnya seorang ustaz. Saya ngasih contoh ya, yang kena saya dulu lah. Ya. Seorang dai, seorang mubaligh, seorang ustaz, dia tidak ikhlas mendakwahi masyarakat, mendakwahi orang-orang, dia tidak ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, dia ya, yang dia pusingkan bagaimana menyusun materi. Yang dia pusingkan bukan cari dalil yang sahih, bukan. Cari kisah inspiratif, bukan. Yang dia pusingkan nanti yang datang berapa ribu ya. Nanti sound sistemnya cukup mendukung suara saya yang luar biasa ini kan? Itu yang dia pikirkan. Itu udah pusing, stres luar biasa. Dia sudah berkhayal ketika menjelang tidur besok mau isi tablik akbar besok besok apa yang 100 ribu yang datang terkenal itu. Itu penderitaan sebelum apa? Beramal. Sama seperti orang yang bersedekah. Contoh kedua orang bersedekah. Dia pusing sebelum beramal. Apa yang dia pusingkan? Duitnya? Bukan, lima cemen bagi dia. Yang dia pusingkan adalah berapa orang yang bakal menyaksikan sedekah dia. Bukan berapa besar yang sedekah. Dia tidak harta dengan pikir lagi. Demikian pula aktivitas dakwah kampus. Dia udah gak peduli lagi capeknya, dia gak peduli lagi waktunya yang terpotong ya. Yang dia pusing-pusingkan kalau gak ikhlasnya ceritanya ya, mudah-mudahan kita terselamatkan. Kalau dia gak ikhlasnya, dia pusingkan apa? Berapa akhwat yang nge-like gue nih? Berapa akhwat yang kalau saya lewat ngomong sama temannya sendiri, kok kita yang nge-like gue? Wah, ikhwan impian. Wah, gue juga nih, saya ingat dong. Itu yang dipikirkan. Itu sebelum beramal. Ketika beramal, wah, menderitanya bertambah-tambah. Apa penderitaannya? Seorang ustaz sudah dia bayangkan 100 ribu jamaah yang hadir. Begitu nyampe tempat kajian 100 ribu benar. 100 ribu helai rambut. Lah, kok mumpapat? Sing siji ngantuan, sing siji budek, sing siji ora mudeng. Sing siji ya lumayan takon. Pertanyaannya bukan pertanyaan kajian, tahat kapan selesainya? Stresnya. Makanya sering ulama-ulama senior ketika kita apa namanya? Ya pertemuan para ustaz gitu ya. Sering punya sisi seperti itu. Artinya sering-seringlah kalian ke pelosok. Biar apa? Biar merasakan juga perjuangan dai-dai di desa sana. Terutama guru-guru kita yang di Jakarta sering dinasihati seperti itu. Jakarta luar biasa. Ya. Ngomong 3 menit 5 menit, wah, langsung masuk rekening. Nah, kalau enggak ikhlas berat. Nah. Demikian pula ketika apa? Orang yang berinfak menderita ketika beramal. Apa penderitaannya? Lah, kok bisa tenda kan itu masa gini? 5 juta gue gak lihat nanti nih. Aduh, nyesel bawa 5 juta tahu begini gopek baik. Nyesel. Ya. Nah, itu ketika beramal. Setelah beramal menderita. Apa penderitaannya? Penderita orang yang riya. Setelah beramal apa penderitaannya? Nah, coba lihat ya. Salah bersedekah tadi. Oh, ustaz dulu lah ya. Tadi kan ustaz terus contohnya di awal. Ketika datang sedikit. Waduh. Selesai berdakwah, menyesal lagi dia. Kenapa? Pujian yang dia dapatkan. Yang dia harapkan maunya. Selesai kajian, banyak jemaah yang minta foto. Iya kan? Ustaz, tema tadi mantap banget, Pak. Suami ayah preman preman apa? Bantar Gebang di Jakarta ya. Preman Tanah Abang kan. Tapi buat gerotas ya Ustaz, masya Allah. Sekarang bukan lagi jadi preman, kepala preman. jadi tahu batas subhanallah. Belum pernah kami mendengar tausiah seperti ini Ustaz. Wah, mau jadi kayak gitu. Ternyata apa? Gak ada minta foto, gak ada minta tanda tangan, apalagi tanda kaki. Ya, aduh nyesel ya, wah nyesel banget. Udah tak pala-pala ini kesini ya. Begitu juga orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah dia menderita juga, dia harus bersedekah. Apa penderitaannya? Pujian yang diharapkan gak datang. Kalaupun ada yang muji, gak sesuai harapan. Maunya dia, ya Allah Pak, inilah sedekah yang paling luar biasa yang pernah kami terima. Kalau bukan karena ini, matilah hidup kami nih Pak. Maunya kayak gitu tuh. Menderita. Jadi kalaupun dipuji, pujiannya gak sesuai dengan apa? Harapan dia. Kalaupun dapat, ini masih menderita lagi. Kalaupun pujian yang dia dapatkan sesuai dengan harapan dia, itu pun masih menderita. Apa penderitaannya? Masa berlaku pujian ini sampai kapan? Masa aktifnya ini? Pujian ini berlakunya sampai kapan? Yang dia maui setiap jumpa di pasar. Maunya kayak gitu. Pujiannya apa? Berkesinambungan. Menderita gak? Menderita. Itu masih di mana? Di dunia. Yang lebih dahsyat adalah penderitaan di akhirat. Di akhirat itu lebih menderita lagi. Orang yang pertama kali masuk neraka bukan pembunuh, bukan pelacur, bukan koruptor. Orang yang pertama kali masuk neraka di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 3 orang soleh. Kayaknya. Yang pertama siapa? Didatangkan seorang alim, seorang qori, seorang faqih, seorang ustaz, kiai datang. Hey bro, dipanggil sama Allah. Datang dia sudah positive thinking kan, surga nih, surga aman. Ya fulan, kenapa engkau belajar Al-Quran? Kenapa engkau belajar agama? Lalu si orang ini berkata, ya Allah, saya belajar Al-Quran supaya bisa mengajari orang-orang belajar Al-Quran. Saya belajar agama supaya orang-orang bisa paham. Apa katanya Allah? Kandabta. Makusi we. Bohong. Kamu tuh belajar Al-Quran supaya disebut qari. Supaya orang-orang ketika mendengar suaramu seperti hati mereka luluh lantak. Engkau belajar Al-Quran supaya suaramu ketika orang mendengarkan, orang-orang pada teringat dengan apa? Ya Allah, inilah suara paling merdu yang pernah kami dengar. Engkau pun belajar agama supaya disebut suara yang alim. Engkau belajar agama supaya ditokohkan di kampus. Mahasiswa alim kan keren. Ada embel-embelnya, ya. Itu niatnya. Maka apa katanya Allah? Kadabta, engkau berdusta. Lalu Allah panggil malaikat penjaga neraka. Wahai malaikat, geret orang ini di wajahnya. Yang diseret bukan tangan, bukan kaki, bukan rambut, wajah. Jadi wajah di apa namanya ini? Klek. Disosor ya, disosor di dasar neraka. Anda pernah standar motor lupa dinaikin, beradu dengan aspal jalan, munculkan api? Itu saya dulu. Standar 2 waktu saya ikut balapan malam. Jadi motor udah kencang, terus standar 2 diturunkan, apinya ser. Jadi 3 bulan habis sudah standar 2. Bapak saya lihat kok ngambang standar 2-nya. Habisin. Itu dulu ya, dulu. Nah, begitulah wajahnya diadu dengan digesekkan dengan dasar terang, muncul api percikan api. hinaan luar biasa. Yang kedua, seorang apa? Dermawan. Bersedekah tadi ini ceritanya nih. Ditanya sama Allah, ya fulan, kenapa engkau bersedekah? Apa kata orang ini? Allah, saya bersedekah untuk berjuang fisabilillah. Ya, artinya ya membantulah. Ada sekolah, ada masjid, ada pondok pesantren, ada masjid Islam dan sebagainya. Bantuan sosial, Muslim charity dan sebagainya. Sekarang itu ya Allah, apa katanya Allah, kadzabta engkau berdusta. Engkau bersedekah, engkau berinfak supaya disebut seorang yang dermawan, dan engkau telah mendapati gelar itu dari manusia. Dariku engkau akan dapat. Sama nasib ini orang pertama. Yang ketiga, seorang apa? Mujahidin. Yang ketiga ini lebih naas lagi. Kenapa? Kalau orang pertama dan kedua, dia memang riya. Yang dua orang yang pertama ini, dia memang riya, dia lebih ikhlas, berharap dapat pujian manusia. Dan dia dapat pujian ketika masih hidup, ya enggak? Dia merasakan enggak pujian itu? Merasakan, katanya bisa menikmati pujian. Iya, ada disebut dermawan, iya, ada disebut alim, disebut ustaz. Yang ketiga ini paling naas. Dia dapat pujian setelah apa? Hah? Ya setelah mati lah. Apa ada gelar pahlawan masih hidup? Mana ada orang dapat gelar pahlawan ketika telah mati. Nasib seperti itulah mujahidin ini, diperjuang, nah, dipanggil sama Allah. Kenapa aku berjihad? Ya saya berjihad supaya menegakkan kalimat Allah, membela agama Islam. Kadzabta, engkau bohong. Engkau berjihad supaya diterakin seorang yang nasionalis, patriotik, heroik, jihadis dan sebagainya. Dia berdusta. Dan engkau telah mendapatkan pujian itu dari manusia, meskipun dapat pujiannya setelah mati. Dia pun nasibnya sama dengan orang pertama dan kedua. Ya? Saya kira sudah cukup, tapi masih ada 4 poin lagi, tapi waktunya enggak nyanda. Silakan kalau ada yang sudah punya foto. Ya, sekarang kita masuk di sesi pertanyaan. Bagi yang Iwan bisa langsung mengajukan lengan, bagi yang Ahmad bisa menyerahkan teras dari atas. Ada yang mau bertanya? Satu. Oke, jadi enggak? Yang apa ini ada yang mau tanya? Masih dulu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ustaz, perkenalkan ajar sunnah qobliyah sebelumnya adalah ibadah yang lebih baik daripada dunia dan seterusnya. Iya. Apakah ketika kita melakukan ibadah ini dengan mengharap balasan itu, nah, bukan karena itu menodai keikhlasan kita? Itu yang pertama. Tuh, masih yang pertama. Kemudian yang kedua, misal kita berada dalam forum kajian atau perkuliahan, kemudian posisi kita sebagai audiens, kemudian sang guru menanyakan pertanyaan yang harusnya dijawab oleh audiens, tapi kita menjawab, tapi niat itu tercampur, campur antara ingin terlihat pintar atau dengan niat yang puas tadi, karena itu sangat halus. Ya. Baik, dua pertanyaan. Yang pertama tadi. Gimana tadi? Kompleks. Sebenarnya bukan qobliyah subuh aja, segala amalan. Cuma contohnya kan qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atain qabla al-fajri, hadisnya ya, hadis dari Sahih Muslim. Raka'atain qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh. Tapi salat subuhnya tepat waktu ya. Kalau salat subuhnya jam 7 enggak perlu lagi dua rakaat. Subuh toh. Nah, keutamaannya apa? Lebih besar, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Berarti kita bisa jadi orang kaya. punyanya Bill Gates, punyanya Mark Zuckerberg, saya nggak bisa nyebut namanya. Itu dapat kita semua, bisa jadi orang kaya. Lalu muncul pertanyaan, lah dengan setiap amal itu ada ganjarannya, baik itu yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan. Spesifiknya kan disebutkan lah ganjarannya di dunia atau di akhirat. Bagaimana kalau niat kita tercampur antara ikhlas karena Allah dengan mengharapkan ganjaran? Nah di sini para ulama bersisi pendapat. Namun kita ambil jalan tengah. Para ulama yang jalan tengah aja ya. Ulama yang pertengahan mengatakan, ketika Anda beribadah ingin mendapatkan ganjaran yang memang ganjaran tersebut ada dalilnya. Contohnya tadi itu, salat subuh, salat qabliyah subuh dua rakaat seperti keutamaan dunia sisi isinya. Anda berniat supaya dapat itu dan memang ada dalilnya, makin tidak mengapa. Ini tidak mengapa, tidak merusak ganjaran, tidak merusak pahala. Karena apa? Memang ada dalilnya. Dan sebagian ulama mempersyaratkan begini, amalan tersebut ya tidak menjadi fokus Anda mengejar apa ganjaran itu tadi. Ya seperti bersedekah akan melancarkan bisnisnya, pekerjaan, mempermudah misalnya ya segala macam urusan. Sedekah itu kan bisa mempermudah segala urusan ya, sedekah. Biasanya pas mau pendadaran ini rajin di mahasiswa bersedekah. Jadi uang koin yang disimpan di botol aqua besar itu tiba-tiba nyampe masjid. Tiga kadang di masjid ya, beberapa yang saya temui ada tiga botol aqua. Saya ingat, oh iya ini ntar lagi wisuda atau ada open recruitment job fair. Ya itu memang ganjaran dari Allah. Tanpa Anda niatkan Anda dapat. Jadi ngapain capek-capek memfokuskan apa? Saya bersedekah supaya. Apalagi sampai bernazar itu ibadah pelit. Ya jadi yang bisa kami katakan di sini adalah ketika tercampur niat seperti itu, kembali luruskan aja. Ya kembali diluruskan. Kalau sudah kadung tercampur di masa lampau, ya kita ambil adalah jawaban pertanyaan para ulama, ganjarannya enggak terpenuhi. Ganjarannya tidak terpengaruhi. Ya, ganjarannya tidak terpengaruhi. Cuma ya tetap kita belajar bagaimana supaya amal-amal kita itu ya udah just do it istilahnya begitu loh. Ya lakukan aja. Ya. Ada pertanyaan yang kedua ketika di kampus ini juga saya rasakan dulu. Ada satu pertanyaan, apalagi pertanyaannya ini agak-agak sulit nih. Yang sangat jarang mahasiswa bisa menjawab. Gatel kan tangan? Lebih gatel daripada apa? Kudis. Saking gatelnya itu tangan, nggak bisa nunjuk satu jari, lima jari, sayang banget dosen. Iya. Nah seperti ini kita diuji. Menjawab memang karena orang lain tidak tahu, atau ya mumpung orang lain nggak tahu, beda loh ya. Karena orang lain nggak tahu kita jawab, atau mumpung orang lain tidak tahu. Ya kalau orang tua sudah minta, tolong jawab. Siapa yang bisa menjawab? Bapak, sepi. Apalagi pakai ancaman. Kalau tidak ada yang menjawab, kuliah berhenti. Materi tidak saya lanjutkan. Lagi mana lagi? Kepaksa kan? Ya udah. Bisa. Sepertinya saya bisa. Nah artinya dengan kata-kata yang merendah. Enggak. Pak dosen, kayaknya cuma saya yang bisa. Kalau gue jadi dosen, gue jitak nih. Jadi dengan kata-kata yang apa? Merendah. Maaf Pak, sepertinya saya tahu jawabannya. Mohon maaf kalau saya salah ya Pak ya. Wah Pak gimana begini. Ah itu dia yang saya mau. Ya udah, oh iya terima kasih Pak untuk jawaban saya. Jadi, nah itu yang saya mau. Ada apa di sebelahnya? Saya tahu jawabannya. Jawaban itu aja saya tahu. Apalagi jawaban dari hatimu sih. Katakan aja nih Pak ya. Ya. Biasa aja sih sebenarnya kalau gitu, jadi ya jawablah sekenanya ya. Yang penting apa, kita gak tahu jawab, usah tapi senyap. Yang sering muncul itu kan begitu, ketika melakukan itu loh muncul godaan, bukan sebelum ya. Muncul godaan itu ketika melakukan kok, jarang untuk orang yang tidak ikhlas tuh dari awal, jarang. Setan tuh jarang mempengaruhi dari awal, jarang. Setan tuh bekerjanya ketika beramal. Para ulama mengatakan, kalau engkau digoda oleh setan supaya tidak ikhlas, takut riak misalnya ya, wah ini di masjid ya, nanti saya sholat sunnah rakaat dibilang sok alim lagi. Ah, kalau itu terjadi, apa kata ulama? Lakukan, bahkan tambahin. Ya, misalnya kamu sedekah 5.000, 10.000 kata infak jumatan. Yang lain 2.000, bahkan ada yang pedang, memang pedang nih, lapar nih. Buset dah di masjid bawa pedang nih orang. Ya misalnya begitu ya. Apalagi zaman dulu bawa monyet, wah di masjid bawa monyet. Anda bawa apa? Cunyatin misalnya ya, begitu ya. Cunyat di maru nanti takut ria nih. Apa katanya para ulama? Tambah lagi. Jadi darinya cunyat din ganti Soekarno Hatta. Biar setannya apa? Kapok. Istilahnya para ulama begitu. Biar setannya kapok. Aduh, nyesel gua. Tak bodoh-bodohin biar dia ria 50.000 malah jadi 100.000. Aduh, sial-sial. Nah, jadi itu nasihat para ulama. Tapi kalau pertanyaan bosan kayak tadi, jangan ditambah-tambahin. Bisa dikeluarkan dari kelas nanti ya. Yang lain? Oh, iya. Assalamualaikum. Begini Ustaz, menyambung perkataan Ustaz sebelumnya. Ketika kita ingin beramal, terus timbul niat antara itu juga enggak. Saya pernah mendengar dari Ustaz, ketika hal tersebut terjadi, jangan lakukan. Tunggu niat itu sampai betul-betul lurus gitu kan, ya. Baru lakukan atau jangan lakukan sama sekali. Terus tadi Ustaz bilang ditambah kan? Iya, kan saya katakan tadi sebagian ulama mengatakan tambah lagi sebagian, bukan saya katakan ittifaq ulama, sepakat ulama, beda ya, beda. Ya, yang saya katakan tadi sebagian ulama mengatakan tambah lagi. Ya, ini ada sebagian ulama ya, contohnya Al-Imam sebentar saya ingat. Murid terbaiknya Imam Abu Yusuf. Qadi Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau ketika berbicara tentang ikhlas, ya begitu, jangan kau beramal sebelum niatmu lurus. Jangan, bahkan itu belum ditentukan manusia dalam kitab Tazkiyatun Nufus mengatakan, sebelum kau beramal periksa dulu dua hal. Bagaimana caranya dan untuk siapa? Sebelum, artinya jangan lakukan sebelum luruskan dua itu. Tapi sebagian ulama lain mengatakan ketika ada godaan seperti itu, genjot lagi, tambah lagi. Tentunya penambahannya sesuai dalil. Jadi, wah gua sholat subuh nih, takut riya. Gimana caranya? Tambah 4 rakaat yang enggak benar. Ya, jadi tambah ini pada hal yang diperbolehkan nambah, kayak uang sedekah boleh ditambah. Sholat sunnah yang tidak mutlak boleh ditambah. Sholat sunnah mutlak maksud saya boleh ditambah. Ya, tapi kalau ibadah-ibadah yang khusus dari ketentuan jumlahnya jangan ditambah-tambah. Ya, lempar jumroh, pas. Wah, takut riak nih batu besar, batu kecil aja 16 kali. Ya. Bagaimana? Enggak boleh ya? Nah, jadi, ya itu sebagai pendapat dalam hal ini. Pilih yang mana? Yang mana yang paling cocok dengan hatimu? Karena hati orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa diluruskan sebelum beramal, ada yang luruskannya tambah amat. Bukan hanya beda orang, orangnya sama, tapi beda kegiatan. Pas amal ini dia ikhlasnya kalau nggak beramal. Pas amal ini dia ikhlasnya tambah. Tapi jangan lakukan ini ketika ngelamar akhwat. Ngelamar akhwat kan takut nggak ikhlas, tambah nih ngelamarnya. Mau kawin berapa lu? Sudah? Yang apa nggak ada? Yang iman masih ada pertanyaan. Yang apa masih ditunggu? Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz. Terkait yang meninggal dalam keadaan buruk karena dia sudah ikhlas. Bagaimana dengan mereka yang beramal ikhlas dan luar biasa baik, tapi dia juga dalam keadaan yang buruk? Karena ya kemarin. Sebenarnya saya sudah jelaskan tadi di penjelasan tafsiran hadis Rasulullah, ada orang yang beramal amalan penuh di surga tapi malah masuk neraka. Artinya ujungnya jelek. Sebab pertama apa tadi? Amalnya kayak-kayaknya amal soleh. Sebab yang kedua, dia beramal memang amalan yang soleh tapi niatnya yang rusak. Saya ulangi ya. Sebab pertama, bisa jadi amalnya itu kayak-kayaknya soleh, tapi dia ikhlas. Gimana nih? Amalnya kayak-kayaknya soleh, tapi dia ikhlas. Sebab yang kedua, dia beramal soleh, sudah benar soleh amalnya, tapi tidak ikhlas. Paham maksud saya? Belum paham? Kenapa? Perut sudah mulai protes. Saya ulangi ya. Kok ada orang yang beramal soleh, dia memang soleh, tapi kok dapat kematian yang jelek? Nah, sebabnya kan dua tadi, sebabnya saya sebutkan. Bisa jadi amalnya kayaknya amal soleh loh. Maksudnya kayak amal soleh, dia beramal dengan satu amalan yang ternyata tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Jadi membuat-buat amalan baru, zikir-zikir baru, solawat-solawat baru, solat-solat jenis baru. Nah, mengkaitkan dengan malam tertentu. Wah, ini malam ini yang paling utama solatnya sekian rakaat, baca surat ini. Nah, itu jadi masalah. Orang yang seperti ini dia ikhlas loh, ikhlas loh. Orang yang beribadah seperti ini, beribadah yang bukan menin Rasulullah, menin Pak Kiai, ikhlas mereka beribadah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan Rasulullah. Jadi kayak-kayaknya amalnya soleh. Sebab yang kedua, amalnya sudah sesuai dengan Rasulullah, sudah soleh, tapi niatnya yang salah. Maka saya katakan sekali lagi, itulah ada orang yang udah soleh Ustaz, orang baik ya, sama tetangga juga, tapi kok kematiannya jelek. Mati pas lagi selingkuh, mati pas lagi misalnya apa ya, yang jelek dengerin musik, mati pas lagi apa lagi? Hah? Mati yang jelek main Dota. Dota lagi deh. Artinya yang tidak dalam rangka ibadah. Ya. Nah, itu bisa jadi kayak gitu sebabnya. Kayak-kayaknya orang soleh. Sudah. Sudah ya, sudah jam. Saya kebablasan ya. Soalnya nanti malam mengisi lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak untuk kami pribadi dan bagi adik-adik sekalian, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita untuk senantiasa istiqomah, membantu kita untuk menjaga lurus niat kita, karena para ulama telah mengatakan usaha seseorang akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Maka seseorang yang berusaha untuk ikhlas akan Allah memudah untuk ikhlas. Seseorang yang berusaha untuk ria supaya dia orang ria, Allah kasih jalan yang berbuat ria. Ya, subhanallah yang tiga, syukurlah yang ada anta, astagfirullah wa'atubu ilaih. Yang benar datang dari Allah SWT, yang salah datang dari kurang yang musyid dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.